Kau bilang aku pria paling seksi, kau bilang aku pria paling handsome. Eh gak taunya kau selingkuh juga. Katanya kau sayang padaku, katanya kau cinta padaku, tapi ternyata kau duakan cintaku. Dasar kau wanita mata duitan, dasar kau wanita tukang selingkuh, dasar kau, dasar kau, dasar kau wanita tukang selingkuh. Saja pacar yang baru. Kini, kini ku sendiri lagi. Biar, biar ku cari penggantimu. Kau kekasihku, kau lukai aku. Aku tak mau lagi ada kamu. Dasar kau wanita tukang selingkuh, dasar kau, dasar kau, dasar kau.